Siapa? Gua. Ih, siapa sih? Gua dong. Hau satu pukulan di jago. Ayo di jago dong kamu. Tata ibu, di pinggap palsu. Silakan masuk aja ibu dong kamu. Nyong, unak saya jamai ah. Kenalan dong. Ya jangan dipegang tanganku, udah lama enggak dijamah. Jangan gitu dong. Saya kan suka sama kamu. Hadi wa tahara tu son. Iji sono nakin. Unak boleh sepas hari. Kubir nakin sono jago panggalmu, sono hutok ko ido sa wotu sudah wah. Anggo ihurhon enggak godang hancur mama dan ihurhon. Lah kolak ko ben hancur di son. Kor pake 58 nama ko. Nak saya rayu nak kong, borak nak perjuangan nyom aku kau bau. Ido ti. Nak foto ni bagas rami. Anak aku hutan dah home. Jalo mak, terbejeng mak, jalo mak. Tui mak. Asal mada inong ngon. Ay nak sirro inong ngon. Ma, udah dana ina mau lundak dana. Nah, nah. Kalau saya sungga tidak dana, angkor hana angkor lah perlu tuh hoi rohakom mabuat. Aga, ya manggil dulu mau rahman dari pengen ala. So nasib kosa. So ni dah mau lu ngeliling aku naja ma. Aga. Halo, so mana hurabung? Sudah jatah, jangan sombong dong. Makan tuh kamu setuel. Makan nangka di pinggir kali. Biar janda seksi sekali. Iduh, ti. Ayalah nih, duh, hasian benda mati-matian aku mendapatkan dirimu. Aduh! Aina bawa, aina bawa. Iza maho, gogo bisulhi. Agak, ya bang. Haru tinggi tau tuh, bang. Kalau namur di bodi janda. Kamu sih tu soal itu aw. Rambut keriting, rambut idola. Ayah somu ting, songro mana nopo tiba. Ayah sadu romu songo ni, rodo mana foto. Ah sisa sisa ni tu aw loki beran nyamuk. Mata ni hai tu mata ni doton. Ayah dong dah maksud tu dia harar kon. Aduh, bukulan nadi gijang mak, para sarani ni borong-borong. Lu nggak tahu lu bulan aholan nama lu kak modom. Iya ti. Keling mahorofang. Iya aduh, bang kamu. Ayang gua nomor raki tu udah ba. Apa ikon kerubat tunok pun nama. Iya sapola saya bimbak ku tuau. Ayo lu mau hidup rak mamirku. Rumah di Pondok Indah nimu berusaha dah bau tu si asal marah pot tu asian. Aduh, aduh, unap tak gugu hutan mata kian cit, aduh. Hey, Sony be sikap bu, lo mau nurak kuro merku asian. Mahu hotel gel. Mula saya nak kick holan nasi ho, holan nasi ho. Gerti salah warmu. Mula ni. Botundo. Gerti bea. Aku panawi mana? Janggola mak. Janggola mak. Lemu hirak kau mesku. Ino. Ngaco juga masuk tetar ino. Gerti buel. Ama, ngasak ni wakil dari anak kon. Ipakai hosalala orang nyamongmu, saya sedang nama peninggalan lah. Bolo sorong pahit sama jalo peteran. Aku nak mantu tetara. Aduh, wah sakit. Asal ke tini bapak. Alay, udang, ditarik ngoti kamu tetara. Oh, ayah nunggu lagu tetara bah, ayah mana dia maju tayel, ayah gue tohori. Lagu apa? Masuk tetara. Lalu lagi. Angkot tetara ngejok masuk tua, keluar lo maul. Ayah ni nunggu. Tunggu ni. Tadi mah. Itu mah. Ya.